Konsultasi Syariah. Hukum meletakkan Al-Quran di lantai. Pertanyaan, apa hukum meletakkan Al-Quran di lantai? Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagian dari memuliakan kitabullah adalah dengan meletakkan di tempat yang terhormat. Ini tidak hanya berlaku untuk Al-Quran, termasuk kitab Allah yang diturunkan sebelumnya seperti Injil atau Taurat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita, ada beberapa orang dari Yahudi mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Kuf, yaitu nama suatu lembah di Madinah. Lalu beliau mendatangi mereka di Baitul Midras, yaitu tempat belajar Yahudi. Mereka mengatakan, "Wahai Abul Qasim, ada lelaki di antara kami yang berzina dengan wanita. Tolong berikan putusan hukum untuk kami." Mereka pun membawakan kursi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau duduk. Lalu beliau bersabda, "Bawakan Taurat kepadaku." Lalu mereka membawakan Taurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil kursinya dan beliau letakkan Taurat di kursi itu. Beliau bersabda, "Aku beriman kepadamu dan kepada Zat yang menurunkanmu." Kemudian beliau bersabda, "Panggil orang yang paling mengerti Taurat di antara kalian." Lalu datanglah seorang pemuda. Hingga akhir kisah, kedua Yahudi yang berzina tadi, mereka dirajam. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Yang menjadi kepentingan kita dari hadis ini adalah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meletakkan Taurat. Beliau letakkan kitab suci itu di atas kursi, bukan di lantai. Yang ini menunjukkan bagaimana penghormatan beliau terhadap kitab Allah, termasuk Taurat. Dan semua upaya memuliakan Al-Quran adalah kewajiban. Memuliakan dalam arti melindungi Al-Quran dari kondisi dihinakan. An-Nawawi mengatakan, ulama sepakat wajibnya menjaga mushaf Al-Quran dan memuliakannya. Al-Majmu' boleh diletakkan di lantai jika dibutuhkan. Jika terpaksa harus diletakkan di lantai, selama tidak ada kesan menghinakan, dibolehkan oleh beberapa ulama. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, bagian dari bersikap baik terhadap kitabullah adalah hendaknya tidak diletakkan di tempat yang hina, sehingga ketika Al-Quran diletakkan di sana, terhitung menghina Al-Quran, seperti tempat-tempat kotor atau semacamnya. Sementara meletakkan mushaf di tanah yang baik dan suci, hukumnya dibolehkan dan tidak masalah, karena ini tidak terhitung menghina Al-Quran. Dan ini banyak terjadi di masyarakat ketika mereka sholat sambil membaca mushaf. Ketika hendak sujud, mereka letakkan di depannya. Ini tidak termasuk penghinaan atau menghina Al-Quran, sehingga tidak masalah. Syarah Riyadhus Shalihin. Demikian, Allahu A'lam.